jauh berbeda ku rasakan saat semua melupakanmu. Seandainya kau masih di sampingku, takkan ku mengeluh, takkan ku berkecil hati saat mereka tak menghargai. Sekuat jiwa ku menahan lelah saat ku tersesat tanpa bimbinganmu. Cuma segitu ya, saya tadi mengkandangin juga.